Bersama janji kau sentuh rasa percaya. Hangat dinginmu mengundang rindu kecewa. Hanya aku dihuni sepi rasa kasihmu. Hanya ku yang mencari rembulan masih ada. Mungkin seketika walau ku bahagia mengejar bayanganmu, tak mungkin ku beroleh saat indah bersamamu. Hanya aku apakah mungkin berulang janji setia. Apakah kekal ataupun menyambut duka. Dan dirimu dijanji sang sempurna. Dan kecewa kini dipulih rasa kasihmu. Hanya ku yang mencari rembulan masih ada. Mungkin seketika walaupun mengejar bayanganmu, tak mungkin ku beroleh saat indah bersamamu. Hanya aku selamanya, walau sekarang.